sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam. Sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Terimalah pengakuanku, percayalah kepadaku. Semua ini ku lakukan karena kamu memang untukku. Oh. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika jika kamu yang memiliki dan